Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ikhwan fillah azakumullah. Kita masih menjelaskan konsep yang pertama dalam hikmah dakwah, yaitu uslubut ta'lif ar-rifq wal lin. Yang perlu ditanbih, diingatkan di dalam bab ini adalah yang pertama, bahwasanya makna ar-rifqu ini tidak semata-mata kelembutan, tapi arifku dimaknakan dengan lebih luas, yaitu sikap lembut pada tempatnya dan sikap tegas pada waktunya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam bukunya Faidhul Qadir menukil athar dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Ma tadruna tadruna marifq?" Tahukah kalian apa itu arifku? Mereka mengatakan, "Qul ya Abu Muhammad, jelaskan kepada kami wahai Abu Muhammad." Qala, maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, "An tad'al umura fi mawadhi'iha, asyiddatu fi mawdhi'iha wal linu fi mawdhi'ih." Yang namanya arifku ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sikap lembut, lunak, sikap tegas pada tempatnya, sikap lembut pada tempatnya. Itu yang namanya rifq wal lin. Maka ikhwan fillah azakumullah, bukan termasuk hikmah. Sekali lagi, bukan termasuk hikmah bersikap lemah lembut selamanya. Dakwahnya selalu lembut selamanya. Dalam semua kondisi, dalam semua tempat, dalam semua waktu. Itu bukan namanya hikmah. Bahkan tindakan itu menyelisihi tariqah dakwah nabawiyah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak selalu rifqun walin. Tidak selamanya rifqun walin. Namun beliau juga menerapkan syiddah, sikap yang tegas pada tempatnya, pada waktunya, dan pada orangnya. Sekali lagi, bukan termasuk hikmah sikap rifqun, kelembutan selama-lamanya. Dakwah yang selalu lembut rifqun selamanya, di semua tempat, di semua waktu, semua keadaan, di semua pihak, itu namanya tamayyuh, sikap lembek dalam berprinsip. Ini tolong camkan baik-baik terkait dengan masalah ini. Sekarang kita masuk pada konsep yang berikutnya. Konsep yang kedua terkait dengan uslub hikmah fi dakwah. Ialah uslubul mau'idhah. Uslub al-mau'idhah. Metode dakwah dengan al-mau'idhah. Yang namanya al-mau'idhah adalah memberikan pengarahan, memberikan nasihat, memberikan peringatan-peringatan kepada umat manusia. Pengertiannya adalah al-mau'idhatu hiya al-irsyadu wan-nushhu والتوجيه بما يرقق القلب من التذكير بالعواقب وذكر الثواب والعقاب. Yang namanya mau'idhah ialah memberikan bimbingan, memberikan nasihat dan arahan dengan sesuatu yang bisa melunakkan hati, membuat hati terenyuh, tersentuh. Seperti mengingatkan tentang akibat-akibat sebuah perbuatan, mengingatkan akan adanya pahala, adanya hukuman-hukuman dan semisalnya. Itu namanya mau'izah. Bahasa kita adalah ceramah. Memberikan ceramah-ceramah agama. Ini barakallahu fikum diambil dari ayat Allah Azza wa Jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaklah engkau berdakwah ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah. Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menerangkan tentang makna ini, pengertian mau'izah hasanah, kata beliau, al-amru wan nahyu al-maqrunu bit-targhib wat-tarhib. Perintah, larangan yang disertai dengan targhib, memberikan motivasi-motivasi, semangat-semangat untuk beramal, dan tarhib, menakut-nakuti orang dari azab dengan hukuman. Barakallahu fikum. Ini yang dimaukan dengan al-mau'izatul hasanah. Ikhwanu fillah azzakumullah, pada uslub ini, pada uslub al-mau'izah ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama ialah yang memberikan mau'izah adalah seseorang yang punya ilmu. Dai yang berilmu, yang mumpuni keilmuannya. Ini tidak sembarang orang tampil. Ya, tidak sembarang orang tampil. Yang tampil menggunakan uslub ini ialah para ulama, para fuqaha, para masyayikh, para du'at yang memiliki ilmu yang cukup. Ia bisa menjelaskan kepada umat manusia terkait dengan perintah, larangan, terhib, terhib. Yang belum makomnya tidak boleh tampil dalam bab ini. Yang belum makomnya tidak boleh tampil dalam bab ini. Ini harus tampil di depan masyarakat, di forum, di podium, di mimbar-mimbar, di muhadarah-muhadarah, di daurah-daurah, di tausiah-tausiah, dan semisalnya. Maka tidak semua kaum muslimin, tidak semua kita menggunakan cara ini. Ini ditempuh oleh para ulama, para masyayikh, para du'at yang memiliki ilmu, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Sehingga masing-masing kita harus tahu diri. Rahimallahu murana rafa qadra nafsih, kata para ulama, semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Yang bukan makomnya, mohon jangan tampil dalam bab ini. Yang kedua, ketentuan yang kedua ialah antakunal mau'izatu bil ayat wal ahadith wal amthal fil Quran. Mau'izahnya harus diambil dari ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, permisalan-permisalan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu isi mau'izahnya. Tidak boleh bagi antum dalam rangka untuk dakwah di tengah-tengah masyarakat menggunakan kisah-kisah fiktif. Tidak boleh. Atau barakallahu fikum dalam rangka mendakwai masyarakat bil hikmah menggunakan cara-cara sendagurau. Dibikin taklim banyolan, taklim guyonan, semuanya serba bercanda, serba bergurau. Hadza ma yajuz. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam risalah beliau Fadhlud Da'wah, beliau menyatakan, fa idza kana al-mad'u indahu ba'dul jafa wal i'tirad, da'watuhu bil mau'izatil hasanah bil ayati wal ahadith allati fiha al wa'd wa targhib. Kalau mad'unya, audiens dakwahnya, padanya ada sebagian sifat kaku, kasar, menentang, maka cara mendakwainya dengan mau'izah hasanah, menggunakan ayat-ayat, hadis-hadis yang di dalamnya ada mau'izah, mau'izah dan terhib, terhib. Dalamnya ada motivasi, motivasi, ada ancaman-ancaman dan yang lain-lainnya. Ingat menggunakan ayat dan hadis. Paham belum? Ini ketentuannya barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dari sini qanatina azakumullah. Seorang dai dituntut untuk memiliki ilmu syar'i. Ini jelas. Ilmu yang mumpuni supaya dia bisa tampil di tengah-tengah masyarakatnya. Yang kedua, seorang dai dituntut untuk mengetahui kondisi audien dakwahnya, kondisi mad'unya, supaya dia bisa memberikan mau'izah, ceramah kepada mad'unya dengan perkara yang pas untuk mereka. Paham? Yang ketiga, setelah dia mengetahui kondisi audien dakwahnya, kondisi para mad'unya, seorang dai harus pandai-pandai memilih tema mau'izahnya. Di sini globalnya ada dua. Imma targhibun wa imma tarhib. Ada kalanya targhib, menyampaikan fadilah-fadilah sebuah amal, menyemangati orang untuk beramal. Disebutkan keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya terkait dengan orang-orang yang saleh, siapa terjang mereka, bagaimana pahala mereka dan segala macamnya, targhib, menyemangati orang beramal. Ada kalanya terhib, menakut-nakuti mereka dengan azab, dampak negatif sebuah amal yang jelek, dampak kemaksiatan dan segala macamnya. Terhib dengan ayat, dengan hadis. Nah, untuk memilih salah satunya, dia harus paham mad'unya. Paham ya, man? Dia harus paham mad'unya. Kalau tidak tahu siapa mad'unya, otomatis dia akan bingung mencari temanya, dikhawatirkan temanya tidak nyambung, tidak sesuai dengan kondisi mad'unya masing-masing. Kalau enggak nyambung, dakwahnya tidak akan diterima. Paham ya? Ini penting. Terkait dengan latar belakang para mad'unya, kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah mad'unya, harus paham, harus jeli seorang dai tadi untuk memiliki tema-tema yang tepat. Sebagai contoh, qanatina azakumullah, dia diminta untuk memberikan mau'izah, ceramah di sebuah tempat. Di tempat tersebut baru terjadi, misal longsor. Lagi banyak longsor ya? Ponorogo longsor, Bandung longsor, Nganjuk longsor, banyak yang longsor. Ternyata antum diminta untuk memberikan mau'izah di tengah-tengah masyarakat yang kondisi mereka saat itu sedang ada musibah longsor, atau musibah gempa bumi, atau musibah gunung meletus kayak Merapi, atau misalnya banjir bandang, gagal panen dan segala macamnya. Kira-kira tema yang pas apa ya, wahai para dai, wahai para ustaz? Antum kan dai ya? Apa kira-kira temanya ya, Pak? Apakah pas dalam kondisi yang semacam itu Anda menyampaikan sebuah tema? Syukur nikmat. Jawabannya tidak pas. Itu namanya tidak hikmah dalam uslub dakwahnya. Paham ya? Dia mengatakan, ya saya sampaikan ayat, ayat, hadis, keterangan para ulama, rincian masalah suku dan segala macamnya. Enggak ada yang mungkar, enggak ada yang menyelisih syariat. Iya, betul. Yang kamu sampaikan ayat, wah hadis, tidak ada yang menyelisih syariat, tidak ada penyimpangan padanya. Tetapi makomnya tidak tepat. Itu namanya tidak hakim dalam perkara dakwah. Uslubnya Anda tidak tepat. Makomnya kurang pas. Orang sedang dirundung duka, mendapatkan musibah, longsor, harta bendanya hancur, orang tuanya, anaknya dan segala macam banyak meninggal dunia. Tahu-tahu nyampaikan syukur nikmat. Nikmat apa? Gak nyambung. Maka yang tepat apa, Ikhwan? Antum sampaikan tema tentang sabar dalam menghadapi musibah. Antum sampaikan tema terkait dengan ridha, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Antum sampaikan tema terkait dengan hal-hal yang memotivasi mereka untuk bangkit dari musibah tadi. Menyikapi dengan sikap yang tepat terkait dengan musibah tadi. Ayat wa hadis kamu sampaikan barakallahu. Itu namanya hakimun fi uslubih. Orang yang hakim, yang hikmah dalam uslub dakwahnya. Dipahami ini? Ayuhan nas. Barakallahu'alaikum. Itu namanya uslubul mu'idah. Uslubul mu'idah. Dalam bab ini, qanatina azakumullah, yang juga dimasukkan oleh para ulama, ialah terkait dengan kondisi para audien dakwahnya, mengetahui kondisi audien dakwahnya, mereka menyebutkan barakallahu fikum fawarid, perkara-perkara yang harus dibedakan terkait dengan audien dakwah. Mereka mengatakan dibedakan antara mendakwai kaum muslimin dengan mendakwai non muslim. Uslubnya berbeda. Dibedakan antara mendakwai orang-orang yang jahil, awamun nas, dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau muslimin lebih halus, lebih lembut. Orang-orang kafir lebih tegas. Dijelaskan tentang keindahan-keindahan Islam, diterangkan tentang penyimpangan-penyimpangan kekufuran mereka. Mendakwai orang-orang yang jahil, yang awam, lebih lembut, lebih halus, lebih santun. Mendakwai orang-orang yang menyimpang, yang sesat, lebih tegas, ya, dengan membongkar penyimpangan mereka, syubhatnya mereka, dengan tahdzir, dengan hajar, dengan rududud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah, dan semisalnya. Beda. Bedakan pula antara audien dakwah masyarakat dengan penguasa. Kalau penguasa harus dengan cara yang lebih tepat. Mendakwai mereka dengan cara lebih tepat. Tidak boleh membongkar kaiban mereka di depan halayak ramai, menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, menasihati mereka langsung empat mata dengan mereka dengan sembunyi-sembunyi dan segala macamnya. Beda-beda para kelafikum. Ini juga sangat penting diperhatikan oleh para dai. Harus paham betul audien dakwahnya supaya uslubnya tepat. Kapan dia menggunakan terhib, kapan menggunakan terhib, kapan menggunakan cara yang lembut yang halus, kapan menggunakan cara yang tegas. Perkara yang berikutnya yang juga diperhatikan oleh para dai barakallahu fikum, melihat kondisi mad'unya terkait dengan kemungkaran-kemungkaran orang-orang yang sesat, yang menyimpang di tengah-tengah mereka. Sejauh mana keterikatan mereka dengan perkara yang mungkar tadi? Sejauh mana kefanatikan mereka dengan tokoh-tokoh penyimpangan tadi? Itu juga diperhatikan, ya, Pak. Ketika Anda mendapati sebuah perkara yang mungkar di tengah-tengah masyarakat, masyarakat tidak begitu perhatian dengan kemungkaran tadi. Malah mungkin tidak begitu suka dengan kemungkaran tadi. Maka antum bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya kemungkaran, kemungkaran dengan ayat, dengan hadis, dan langsung menjelaskan secara tunjuk hidung kemungkaran tadi. Langsung. Contohnya adalah ini. Disebutkan kemungkarannya, disebutkan batilnya dengan ayat, dengan hadis. Akan diterima sama mereka. Sebab mereka tidak fanatik sedikitpun dengan kemungkaran tersebut, bahkan cenderung menolaknya. Tetapi qanatina azakumullah, ketika mereka begitu erat, sangat terkait dengan kemungkaran tadi, atau sangat fanatik dengan tokoh-tokoh kemungkaran penyimpangan di situ, maka termasuk hikmah dalam perkara dakwah, antum hanya menyampaikan terhib, mengingkari kemungkaran secara umum dan mengingkari pelakunya secara umum, tidak menyebutkan kemungkaran secara langsung, tidak menyebutkan tempatnya secara langsung, tidak menyebut nama orangnya secara langsung. Hadza muhim jiddan. Ini yang sering disampaikan oleh para masyayikhuna dan para ulama'una, dan dimasukkan dalam bab fiqh dakwah, dimasukkan dalam bab hikmah dalam perkara dakwah terkait dengan masalah uslubul mu'idah. Jadi harus lihat sikonnya ya kawan. Sebagai contoh barakallahu fikum, antum tinggal di sebuah tempat, daerah. Daerah itu adalah markas basisnya teroris. Banyak tokoh-tokoh teroris di situ. Tokoh-tokoh teroris di situ. Banyak tokoh-tokohnya, banyak dai-dainya, dan hampir semua masyarakat sepaham dengan dia. Fanatik dengan dai tadi. Qadarullah kok antum aslinya orang situ. Hah? Maka termasuk hikmah dalam cara dakwah barakallahu fikum ialah antum tidak menyinggung di situ. Ingat, di situ, di tempat itu, tidak menyinggung tokoh-tokoh mereka, tidak menyinggung kemungkaran mereka secara langsung, tapi disampaikan secara umum dengan bahasa yang umum, dengan ayat, dengan hadis secara umum. Ini antum harus paham baik-baik barakallahu fikum. Paham ya? Itu hikmah. Bukan termasuk hikmah dengan alasan antum menampilkan manhaj yang kuat, salabah bil manhaj, katanya ketegasan dalam cara manhaj. Dalam kondisi yang semacam itu, antum punya kesempatan untuk mau'idhah, muhadharah, khutbah Jumat dan semisalnya, antum langsung bantai mereka semua dengan muhadharahnya antum. Wah, bicara panjang tentang masalah khawarij, bicara panjang masalah terorisme, penyimpangan-penyimpangannya, ayat, hadis, fatwa para ulama, langsung tunjuk hidungnya mereka. Di tempat ini tokoh-tokoh sesat khawarij adalah fulan, fulan, fulan, fulan. Kiamat kubro ya kawan. Untung-untung antum bisa selamat sampai di rumah. Bukan berarti kita takut, enggak. Tapi yang namanya dakwah perlu siasa atau hikmahnya. Itu tidak hikmah sama sekali. Itu akan memunculkan reaksi yang sangat besar, fitnah yang sangat besar, dan membuat dakwahnya antum akan tumpul. Tidak bakal punya ruang, dibenci oleh masyarakat. Bukan salah poin-poin yang kamu sampaikan. Yang kamu sampaikan ayat, hadis, keterangan para ulama, betul. Tapi yang salah uslubnya kamu. Uslubnya kamu keliru. Engkau tidak memperhatikan kondisi para mad'u yang ada, sehingga otomatis engkau salah dalam uslub mau'idhahnya. Paham dong? Yang bisa aku sampaikan secara umum, bahaya terkait dengan mendzalimi orang lain, membunuh nyawa yang tidak berdosa dan segala macamnya, bahaya sikap kepada pemerintah yang benar, dengan tanpa menyinggung mereka sedikit pun, tapi dengan menerangkan prinsip-prinsip yang tadi, cukup bagi masyarakat untuk memahami dengan ilmu mereka semua atau perkara yang salah, pihak yang salah, pihak yang melanggar prinsip akidah para ulama. Wahagalah wakis ala dhalik. Paham ya? Antum sedang ceramah di basisnya hijau. Tahu ya basis hijau ya? Basisnya kalangan sufiyah, sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah. Basis hijau ya, hijau-hijau. Antum dikasih kesempatan muhadhar di situ. Barakallahu fiik. Maka bukan termasuk hikmah dalam dakwah, bukan termasuk hikmah dalam uslub mau'idhah. Di situ antum babat habis yang ijo-ijo tadi itu, antum kosok-kosok supaya putih kata jantum. Antum sikat penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, sikat tokoh-tokohnya dan segala macamnya. Katanya ada sholat bausat, tegas dalam bermanhaj, tegas dalam berprinsip, tanpa basa-basi. Iya, tapi tempatnya salah. Oh, antum bisa selamat semirwal luar biasa ya. Allahu musta'an. Paham, Tum? Wah, Tum terangkan penyimpangan-penyimpangan mereka langsung. Mereka ini. Gini-gini, tokohnya fulan. Sesat. Wah, sudah. Nah, kamu katakan mereka adalah tauhid pedi. Nah, misal. Dan segala macamnya. Iya, bubar. Sekali tok antum ceramah selebihnya akan di blacklist selama-lamanya. Itu bukan namanya hikmah dalam cara dakwah. Itu ada tempatnya sendiri. Paham, Tum? Ayuhan nas. Dipahami. Ketika antum menyampaikan kepada mereka tentang masalah fadilah tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid, mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, pentingnya ittiba'ur rasul dan segala. Dibawakan yang semacam ini. Itu akan masuk dakwah kepada mereka perlahan-lahan, dikit demi sedikit tanpa terasa antum mengikis prinsip-prinsip mereka tadi dengan tanpa harus menyebut mereka dan tokoh-tokohnya. Ada muhim jiddan. Mad'u diperhatikan. Nanti tema akan menyesuaikan dengan mad'u tadi. Barakallahu fikum. Dan itu tidak melanggar syariat. Yang harus sampaikan syar'i. Tapi ada siasatnya. Ini dulu, baru ini. Bahkan lebih detail daripada itu, barakallahu fikum. Yang dijelaskan oleh para masyayikhuna adalah terkait dengan pembahasan, terkait dengan takbir, pengungkapan. Ingat ketika antum di tengah-tengah masyarakat, ini makamnya orang yang punya ilmu. Makanya enggak punya ilmu tolong jangan macam-macam dimasuk dalam ranah ini. Tahu diri ya. Barakallahu fikum. Di tengah-tengah masyarakat yang antum dakwai secara umum barakallahu fikum, mereka paling anti dengan kata-kata bid'ah. Paling anti, paling benci dengan seorang dai dikit-dikit bid'ah kabeh. Hah? Banyak apa enggak banyak? Banyak semacam ini. Bid'ah kabeh sana mulai unta kono. Dan segala macamnya. Antum tahu itu. Tentara antum harus paham kondisi masyarakat semacam itu. Antum sedang menyampaikan perkara semacam itu. Jangan sekali-kali menyebut kata-kata bid'ah di masyarakat yang semacam itu. Tapi antum ganti dengan bahasa-bahasa yang lain yang semakna dengan itu, tidak melanggar syariat dan tidak langsung melukai hati masyarakat. Antum sebutkan ini amal-amal gimana bahasanya ya, Pak? Kok khilafiyah, bukan khilafiyah ya, akhi. Bid'ah kok khilafiyah. Atau ingin membahasakan, mengungkapkan bid'ah dengan bahasa-bahasa yang lain. Antum katakan, tindakan yang semacam ini tidak ada syariatnya. Tindakan yang semacam ini tidak ada bimbingan Allah dan Rasul padanya. Ini perkara yang enggak sesuai dengan agama. Bahasa-bahasa yang semacam itu. Bukan bahasa-bahasa vonis. Itu juga termasuk uslub, hikmah dalam cara dakwah. Ini semua dimasukkan dalam mau'idhah. Makomnya makom ceramah. Barakallahu fikum. Juga yang lainnya lagi, khonatina azzakumullah, dibedakan antara majalis. Al-farqu bainal majalis. Membedakan majlis dalam menyampaikan sebuah mau'idhah. Disebutkan oleh para ulama, al-majalis ala qismain. Yang namanya majlis dua macam. Ada majlis ammah, ada majlis khasah. Ada majlis umum, ada majlis khusus yang terbatas. Ketika majlisnya umum dihadiri oleh semua kalangan, semua pihak, apalagi banyak orang-orang awam muslimin di dalamnya, maka yang disampaikan adalah ayat atau hadits ilmu. Jangan membahas perkara-perkara tertentu yang enggak mereka pahami. Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis, hadithun nasa bima ya'rifun. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh? Sampaikan hadis, sampaikan ilmu kepada masyarakat dengan apa yang mereka ketahui. Apa kamu suka Allah dan Rasul-Nya disukakan? Sehingga menggunakan tolak ukurnya masyarakat. Ilmu, ayat, hadis, wahai kalian. masalah-masalah intern, masalah-masalah fitnah, fitnah yang sifatnya detail dan segala macam, bukan itu makomnya. Yang kedua, majlis khusus. Ini kalangan terbatas, orang tertentu saja, di kalangan para pengampu dakwah, para asatidzah, orang-orang uqala, terbatas. Dan afdhal, tanpa disebarkan, tanpa disebarkan. Yang ini bisa antum tuangkan di situ semua perkara. Antum membicarakan masalah kita yang berkembang, antum membicarakan masalah si fulan, si Allah dan segala macamnya. Disebutkan data dan segala macam dengan valid, dengan rinci mungkin. Itu tempatnya di majelis khusus, majelis terbatas. Itu hikmah dalam perkara dakwah. Ketika seorang dai tidak bisa memilah-milah majelis, menyampaikan semuanya di semua majelis, maka yang muncul kerusakan. Dakwah akan tercoreng, dakwah akan rusak dengan cara-cara semacam ini. Ada majelis, sehingga harus dibedakan antara majelis para ulama. Juga ikhwan fillah rahimakumullah, pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya di majelis yang khusus, kalangan terbatas, kalangan intern, tidak boleh disebarkan. Itu konsumsi khusus. Makanannya makanan orang-orang khusus, bukan konsumsi publik. Termasuk kesalahan besar dalam perkara dakwah. Jelas-jelas bukan hikmah dalam perkara dakwah. Majlis-majlis khusus, taklim-taklim khusus di kalangan terbatas, yang disampaikan di sana semua hal, kemudian diposting secara umum dengan tanpa edit, diposting secara umum, dimasukkan langsung di apa medianya itu, RII, Radio Islam Indonesia, di Rasyid, antum tampilkan apalagi di YouTube dan segala macamnya. Itu bukan hikmah, akan memunculkan fitnah besar. Apalagi di dalamnya berbicara masalah fulan wa'allan, tokoh fulan, tokoh allan, berbahaya. Jamkan baik-baik. Antum harus dewasa, harus cerdas, harus hikmah dalam perkara uslub. Barakallahu fikum. Satu bayangkan forum terbatas membicarakan tentang kondisi-kondisi yang ada. Pas lagi membicarakan tentang tokoh-tokoh nasional yang menyimpang yang sesat. Namanya juga masih terbatas, bicaranya ceplas-ceplos gitu. Memang tauhidnya wedi. Nah, ini tauhidnya Indonesia ini. Misalkan begitu. Itu diposting secara bebas, secara umum. Kalau itu kan berarti kan konsumsi publik, kedengaran sama orangnya. Wah, saya dibilang tauhid wedi. Wah, yang ngamuk-ngamuk. Ya apa ya? Kita akan besar. Sehingga camkan baik-baik, perhatikan majelis, bedakan antara masing-masing mad'u, bedakan masing-masing majelis, bedakan masing-masing tema yang kamu sampaikan, pembahasan yang kamu utarakan sesuai dengan makomnya masing-masing. Itu yang namanya al-mau'idhatul hasanah, uslubul mau'idhah, uslub ceramah, uslub muhadharah, uslub daurah. Barakallahu. Ini semua namanya hikmah fi dakwah. Udah gini. Kok diem? Paham salah ya? Menyelisih poin-poin tadi, itu namanya tidak hikmah dalam dakwah. Namanya tidak hikmah dalam dakwah para ulama. Konsep yang ketiga. Ya begitu. Terus apa ini? Lanjut. Sampai jam? Oh iya, antemnya sudah ngisi yang satu ini. Yang itu bebas ya saat gitu. Wajib. Yang belum ini yang repot ini. Yang berikutnya ya, konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga ialah ad-da'watu ilal ahammi fal aham. Berdakwah kepada perkara yang paling penting, kemudian yang penting lagi setelah itu. Ini yang disebut dengan istilah at-tadarruju fi dakwah. Adanya tahapan-tahapan di dalam berdakwah. Tadarruju, ikhwan. Dalam prinsip dakwah para anbiya wal mursalin, dan itu merupakan prinsip dakwah salafiyah, terkait dengan masalah ini, fokus mereka, porsi terbesar mereka ialah menyampaikan tauhid, usulul i'tiqad, usulus sunnah. Fokusnya kepada pembahasan masalah tauhid, masalah pokok-pokok akidah, pokok-pokok sunnah, dan menjelaskan lawannya, menjelaskan masalah bahaya kesyirikan, pokok-pokok kesyirikan, pokok kekufuran, perkara-perkara menyelisih akidah Islam, perkara-perkara menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini pokoknya, ini yang paling dominan. Bukan berarti melalaikan bab-bab yang lain. Semua disampaikan. Kalau enggak salah bahasanya gradual. Kalau salah ngomong Evanya, saya bukan ahli bahasa kayak gini. Ya ini secara bersama-sama. Ada pembahasan akhlakiyah, masalah adab, masalah fiqih, dan yang lain-lainnya dibahas ya, Evan. Tapi fokusnya, porsi yang paling besarnya, masalah yang paling pokok tadi, masalah tauhid, bahaya syirik, pokok-pokok akidah Islam, bahaya mewaspadai prinsip-prinsip yang menyimpang dari akidah Islam, pokok-pokok sunnah, usul sunnah, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dan perkara-perkara menyelisih pokok-pokok sunnah. Ini paling fokus. Itu adalah ciri khasnya dakwatul anbiya wal mursalin. Ciri khasnya dakwatul salafiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul supaya mereka menyerukan, mereka mendakwahkan ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian wahai umatku beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan jauhilah taghut-taghut yang ada. Memulai dengan dakwah tauhid anti syirik. Memulai dengan perkara akidah, pokok-pokok akidah, pokok-pokok sunnah, dan menerangkan yang bertentangan dengannya. Di antara hadis yang menegaskan prinsip ini adalah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, Rasul mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab." Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Beliau mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, "Ila ayyuhidullah," hingga mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah mentaati kamu, ajari sholat. Sudah mentaati kamu, ajari zakat. Ada tahapan-tahapan. Itu harus. Ini merupakan hikmah yang paling hikmah. Ini merupakan pokok hikmah. Dikarenakan inilah tariqah dan manhaj dakwatul anbiya'i wal mursalin. Barakallah. Sehingga dakwah sunnah, dakwah salafiyah, adalah dakwah yang betul-betul memperhatikan masalah tauhid, masalah akidah, masalah pokok-pokok akidah, pokok-pokok usul sunnah yang dikenal dengan istilah manhaj, dan menjelaskan perkara-perkara yang bertentangan dengannya. Bahkan di kalangan para ulama una barakallahu fikum, penilaian terhadap sebuah dakwah dari sini. Ketika sebuah dakwah dibangun di atas asas ini, memiliki ihtimam, perhatian yang lebih dengan perkara ini, maka dia dakwahnya dakwatul haq. Tapi ketika dakwahnya tidak perhatian dengan perkara-perkara semacam ini, maka dakwahnya dikatakan sebagai dakwah yang menyimpang. Dia akan kembali pada kerugian dan kegagalan. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan, ini disebutkan dalam mukaddimah beliau, mukaddimah untuk kitab Manhajul Anbiya karya Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah. Kata Syekh Saleh Fauzan, wa inna ayyata da'watin la taqumu ala hadhihi al-usus wa la yakunu manhajuha qa'iman ala manhajir rusul fa innaha satabu'u bil khaybati wa tatmahil wa takunu ta'ban bila fa'idah. Beliau mengatakan dakwah manapun yang tidak dibangun di atas asas-asas tadi, manhajnya tidak dibangun di atas manhajnya para anbiya wal mursalin, maka dakwah itu nanti akan kembali membawa kerugian dan akan sirna, akan pudar. Dan itu dakwah hanya menghasilkan kecapean saja dengan tanpa faedah. Wa khairu dalilin ala dzalik tilka al-jama'atul mu'asirah allati ikhtalqat li nafsiha manhajan lid-da'wah yakhtalif 'an manhajir rusul faqad aghfarat hadhihi al-jama'at illa ma qalla minha janib al-'aqidah wa sarat tad'u ila islahi umurin janibiyyah fa jama'atun tad'u ila islahi al-huquq was-siyasah wa tutalib bi iqamatil hudud wa tatbiqish syari'ah fil hukmi bainan nas wa hadha janibun muhim walakinahu laysal aham. Bukti yang paling baik, kata beliau, contoh yang paling baik untuk keterangan di atas, jamaah-jamaah ya, gerakan-gerakan dakwah di zaman sekarang ini yang sudah menggariskan, membuat master planning untuk gerakan mereka, manhaj dakwah tersendiri yang berbeda dengan manhajnya para anbiya wal mursalin. Beliau mengatakan keumuman gerakan-gerakan dakwah masa kini, mereka melalaikan sisi akidah ini. Mereka mendakwahkan, mereka menyerukan untuk perbaikan perkara-perkara sampingan. Ada sebuah jamaah yang menyerukan untuk menegakkan hukum, menegakkan syariat, menuntut ditegakkan hukum-hukum had, penerapan syariat dan segala macamnya. Belum mengatakan ini sangat penting, penting, tapi bukan yang paling penting, bukan yang paling penting. Barakallahu. Ini keterangan dari beliau, hafizahullah taala wara. Sehingga ikhwan, hikmah dalam cara dakwah dan merupakan ciri khasnya dakwatul anbiya wal mursalin, dakwatul sunnah, dakwah salafiyah, al-ihtimam bil aham bil aham, memperhatikan perkara yang paling penting, yang penting selain itu. Ya? Jangan pedulikan omongan siapapun, celotehan siapapun, suara-suara sumbang dari manapun yang menuduh dakwatul sunnah, dakwah salafiyah sibuk dengan manhaj. Itu istilah mereka sekarang. Dikit-dikit manhaj. Enggak ada tema yang lain. Jangan pedulikan. suara-suara sumbang semacam itu, suara-suara orang-orang yang menyimpang dalam perkara dakwah, yang tidak memahami hikmah dakwah. Barakallahu fikum. Minta pihak. Faham gitu? Mereka barakallahu fikum fokusnya pada akhlak. Lagi-lagi akhlak, akhlak, akhlak, akhlak, akhlak, akhlak, akhlak. Selalu akhlak, akhlak, akhlak. Mengesampingkan terkait dengan perkara akidah. Mengesampingkan perkara pokok-pokok akidah. Mengesampingkan perkara usul sunnah. Mengesampingkan perkara manhajiyah. Mengesampingkan upaya tahdir. Memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Apalagi masalah-masalah tahdir, anti mereka. Dikit-dikit tahdir, tahdir, tahdir, macam mana tahdir. Nuduh macam-macam orang-orang yang sibuk dengan tahdir, ilmunya cuma ditengkorokan saja itu. Ilmunya belum sampai dalam hati itu. Yani khawarij. Allahumma musta'an. Hati-hati. Ini prinsip. Tidak mungkin di otak-atik. Ini adalah prinsip untuk menilai dakwah yang hak dan dakwah yang tidak hak. Ingat, bukan berarti kita melupakan perkara yang lain. Kita bahas akidah, akhlak, adab, muamalah, dakwah, tafsir, hadis, fiqih, semuanya ya Pak. Tapi fokus yang paling utama adalah masalah ini. Al-ihtimam bil ahami fal aham. Bayanul akidah, menerangkan pokok-pokok akidah salaf, menjelaskan perkara-perkara yang menyimpang daripadanya. Menjelaskan pokok-pokok sunnah Rasul dan menerangkan tentang perkara-perkara yang menyimpang daripadanya. Barakallahu fikum. Hadza muhimun jiddan. Yang ini enggak bisa tawar-tawar ya. Cuman cara penyampaiannya yang menyesuaikan uslub tadi yang sebelumnya pada uslubul mau'izah. Ketika antum sedang berceramah, mau'izah menyampaikan tema ini tadi juga harus diperhatikan pembahasannya, bagaimana kondisi mad'unya dan segala macamnya. Apakah bisa langsung menyebutkan penyimpangan-penyimpangan secara langsung tokoh-tokohnya atau tidak? Itu semuanya dibahas di poin yang sebelumnya. Yang ini membahas terkait dengan masalah tarkisnya. Skala prioritasnya ya. Kita lebih memprioritaskan perkara-perkara yang prinsip semacam ini. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi tolong camkan baik-baik prinsip ini. Barakallahu fikum. Jam 1 ya. Ini kalau enggak ada soal langsung selesai ya kan. Enggak ada pertanyaan langsung bubar ini ya. Langsung bubar. Jangan salahkan saya, tahu-tahu enggak ada soal saya hentikan. Tayyib. Apa lagi ya, Pak? Yang berikutnya. Yang ini penting disampaikan. Yang berikutnya. Tadi yang alus-alus. Nah, sekarang ini yang agak sedikit tegas-tegas. Supaya antum paham, yang namanya hikmah itu tidak loyo terus. Ada saat-saatnya untuk tegas dan itu semua termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Uslub yang berikutnya. Di konsep yang berikutnya. Disebut dengan uslubul hajr. Konsep al-hajr. Ini mulai yang tegas-tegas ini. Saya akhirkan supaya semua kalangan tahu ini bukan fokusnya kita. Sekarang ini kan dituduh lagi-lagi tahdir, lagi-lagi hajar sibuk dengan tahdir aja. Ya Pak ya. Kita ingin mengubah opini. Enggak. Kita enggak sibuk. Bas selayang pandang saja. Maka diakhirkan. Dari mulai awal taklim, dari mulai jam 10 kurang sampai jam 1. Kita bicara masalah selain masalah ini. Nanti paling pol seberapa jam, ya setengah jam lah ya masalah ini insya Allah. Berarti cuman selayang pandang gitu ya. Yang mengatakan kita sibuk dengan tahdir lah. Dan ini bukan perkara yang menyimpang. Ini perkara prinsip. Namanya konsep al-hajr. Al-hajr dari kata-kata al-hijrah, at-tarku, meninggalkan. Juga dimanakan dengan ijtinab, menjauh. Menjauh. Meninggalkan, menjauh. Kalau bahasa kita dibahasakan dengan memboikot. Memboikot. Barakallah. Prinsipnya kana tina azzakumullah disebutkan dalam banyak dalil. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Hud ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian condong, memiliki kecondongan kepada orang-orang yang zalim, sebab kamu nanti akan disentuh oleh api neraka. Orang-orang yang zalim disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam risalah beliau At-Tsabatu 'ala Sunnah. Ketika menerangkan ayat ini meliputi dua pihak. Yang pertama, orang-orang yang menzalimi kaum muslimin pada darah mereka, harta benda mereka, kehormatan mereka. Ini yang umum dari kata-kata zalim, yang membunuh, yang mencuri harta, yang menghancurkan kehormatan, kata zalim. Ini orang-orang yang fasik. Orang zalim yang fasik. Sehingga maknanya kamu jangan condong kepada orang-orang zalim yang fasik itu, yang membunuh kaum muslimin, atau yang merampas, yang mencuri harta kaum muslimin, atau yang menghibai kaum muslimin. Mereka orang fasik, kamu jangan condong kepada mereka sedikit pun. Yang kedua ialah orang-orang yang membolimi agama, yang membolimi agama Islam. Mereka adalah semua ahlul batil, kata beliau. Semua ahlul batil, orang kafir, zalim. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, zalim. Menzalimi agama kaum muslim. Sehingga maknanya kamu jangan condong kepada orang-orang yang zalim itu, yakni jangan condong kepada orang-orang kafir, jangan condong kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang sesat yang menyimpang. Jangan. Sebab engkau akan disentuh api neraka, diancam dengan neraka. Katanya para ulama dalam tafsirnya, ayat ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang punya kecondongan, muyulah, semata-mata condong kepada ahlul batil, orang yang zalim, diancam dengan neraka. Baru condong. Itu menunjukkan tidak boleh condong. Apalagi majelis, apalagi menyanjung, apalagi memuji, apalagi yang lain-lainnya, tidak boleh. Mafhumnya ya, kita diperintahkan untuk membenci mereka, menghajar mereka, meninggalkan mereka, menjauh dari mereka, ila akhir. Paham gak? Larangan condong, larangan lebih daripada itu, mengandung anak perintah untuk menjauh dari mereka. Prinsip hajar. Juga ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yafudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum." Dan sungguh Allah telah turunkan kepada kalian dalam kitab suci ini, yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, maka jangan duduk bersama dengan mereka hingga mereka membicarakan yang lain. Kalau kamu masih duduk bersama dengan mereka, berarti kamu sama dengan mereka. pada kata-kata fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama dengan mereka. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsirnya tegas menyatakan fi hadhihi al-ayah mau'izhatun 'azimah liman yatamassah bi mujalasatil mubtadi'ah. Ayat ini ada peringatan mau'izhah yang sangat keras, yang sangat besar, yang sangat agung bagi orang-orang yang bermudah-mudah bermajlis dengan ahlul bid'ah. Ila akhir ayat. At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan ayat ini dalil yang menunjukkan larangan bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dan orang-orang yang fasik. Juga disebutkan di tafsir Al-Baghawi, juga Al-Qurtubi. Larangan bermajlis, larangan duduk bersama dengan mereka, itu maknanya Pak Yaman, perintah hajir, jangan sama mereka, jangan kamu tinggalkan mereka, jauhi mereka, jangan maju sama mereka, ila akhir. Perintah untuk hajir. Dalil yang lebih wadih lagi adalah hadis tentang kisah tiga orang sahabatnya Rasulullah SAW yang tidak ikut perang Tabuk dengan tanpa ada uzur. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya memboikot mereka, menghajar mereka selama 50 hari 50 malam sampai turun wahyu yang menjelaskan mereka bukan kaum munafikin. Tidak dikasih salam, salam enggak dijawab, enggak majlis sama mereka. Mereka datang bubar semua, bahkan sampai pada tingkat Rasul memerintahkan istri mereka pulang ke orang tuanya masing-masing. Disikapi dengan begitu tegas. Kata para ulama, dikarenakan Rasul khawatir, baru khawatir, khawatir mereka terjangkiti penyakit nifaq, baru khawatir. Bukan pasti munafik, baru khawatir. Sampai turun ayat yang menerangkan mereka bukan munafikin, maka selesai proses hajarnya. 50 hari 50 malam ya. Barakallahu fikum. Wa min hadzal bab ialah hadis yang mutawatir maknawi, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam terkait dengan khawarij. Beliau betul-betul mentahdir mereka, memperingatkan umat dari bahaya mereka dengan kalimat-kalimat yang tegas dan pedas. Ma'ruf di kalangan antum sekalian ya. Ini semua adalah adillah, ayat wa hadith. Belum lagi atharus salaf yang menjelaskan adanya uslubul hajir. Mafhum? Sehingga sekali-kali jangan sampai kamu ingkari uslub ini. Jangan sekali-kali kamu ingkari uslub ini. Ini uslubul Quran, uslubul sunnah, uslubul salaf. Berarti dia termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Contoh Quran, contoh Rasul, contoh salaf. Cuman yang paling penting adalah penerapannya. Nah gitu ya, penerapannya. Termasuk dalam prinsip hajar, prinsip tahdir, memberi peringatan kepada kaum muslimin dari semua kejelekan, kekufuran orang kafir, kesyirikan kaum musyrikin, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, orang yang menyimpang yang sesat, syubhat-syubhat, ahli syubhat, fitnah-fitnah, ahli fitnahnya, orang yang fasik, ahli maksiat dan yang lain-lainnya. Dan semua kejahatan. Kita mentahdir, maknanya memperingatkan umat dari bahaya itu semuanya. Itu hajar. Ini khana tina azakumullah, uslubun syar'i. Termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Apabila diterapkan pada tempat yang benar. Barakallahu fikum. Khulasanya ya khonatina azakumullah, uslub hajir ini diterapkan pada beberapa pihak. Yang pertama, orang-orang kafir. Hadza wadih. orang-orang kafir. Allah mengatakan dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Yang diizinkan terkait dengan mereka adalah muamalah duniawiyah saja. Yang kedua, kaum munafikin. Kaum munafikin yang menyembunyikan kekufuran dalam hati, yang zahirnya menampilkan keislaman. Ciri-ciri munafik sangat banyak. Ini munafik i'tiqadi. Orang-orang yang selalu membela, mendukung orang-orang kafir, mencintai mereka, loyal kepada mereka, dan menunjukkan kebencian kepada kaum muslimin, kepada prinsip-prinsip Islam. Barakallahu fikum. Tanda ini orang munafik. Ketika bicara masalah Islam wal muslimin, wah luar biasa pedas bahasanya. Dihabisi itu kaum muslimin. Seakan-akan tidak baik sedikit pun. Radikal, teroris dan segala macamnya. Wah, sudah pokoknya habis. Tapi kita bicara masalah non-muslim, wah, toleransi, kebersamaan dan segala macamnya. Ila akhirnya Allah musta'an. Ciri-ciri ada munafik. Yang berikutnya adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang sudah divonis sebagai mubtadi'. Begitu pula firqah-firqah yang bid'ah, manhaj-manhaj yang munharif. Ada wadih. Yang berikutnya adalah al-syubhat. Orang-orang yang memiliki banyak syubhat, pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang, walaupun belum divonis sebagai mubtadi'. Al-maftun yang berikutnya apa? Orang yang terfitnah, yang memiliki banyak fitnah-fitnah, walaupun belum divonis sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang fasik, yang dikenal dengan kefasikannya, dengan kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkarannya. Ahlu syar, orang-orang yang jahat, yang dikenal dengan kejahatan-kejahatannya. Mereka semua dijauhi, dihajar. Kaum muslimin diperingatkan dari bahaya mereka dan kejahatan penyimpangan-penyimpangan mereka. Hajar. Termasuk di dalamnya adalah seseorang yang muslim yang dikenal dengan kesolehan, dikenal dengan ketakwaan dan kebaikan, ternyata dia jatuh dalam sebuah kesalahan yang mungkar, jatuh dalam sebuah kemaksiatan yang semisal dia enggak ada uzur baginya. Paham gak? Orang sudah punya ilmu, ngerti agama kok masih kayak gitu. Maka disikapi dengan tegas. Dengan tegas. Bukan dikatakan hizbi, bukan dikatakan mubtadi', tapi disikapi dengan tegas. Ketemu, lengos. Salam, enggak dijawab salamnya. Kenapa? Kalau dia orang yang cerdas, orang yang tahu diri, mikir-mikir, ada apa dengan saya ini? Enggak nyalakan orang itu. Mas, dasar memang salafin, kaku orang. Ini baik. Dia kamu pasti di nama saya. Datang, apa nih lagi? Ada apa dengan saya? Kok tadi antum tak salami kok antum enggak jawab salam? Terangkan. Nah, itu. Ada apa kamu pakai cincin dari emas kayak gitu? Astagfirullah. Dibuang apa di? Dibuang. Kalau di zaman dahulu Nabi kita Muhammad mengingatkan dengan keras, dibuang sama para sahabat. Ya, sekarang yang enggak dikasihkan sama istrinya itu. Langsung sadar, jazakallah khair atas tindakan antum. Ini berlaku untuk orang-orang sudah lama ngaji, lama taklim, ngerti ilmu, ngerti syariat, kok balelu wae. Jatuh dalam perkara mungkar yang enggak sepantasnya jatuh padanya. Lama ngaji, lama, ini orang ikhwan senior katanya antum. Bahasa ini ikhwan senior, Ustaz. Ikhwan senior. Lah ujug-ujug mlebu biskop. Ya, kita husnudzan. Jangan-jangan dia mungkin disuruh orang tuanya jemput saudaranya atau apa lagi di bioskop. Tapi kok lama yo? Kok lama banget ya? Assalamualaikum. Ini balik lo ya, Pak. Disikapi dengan tegas langsung. Semisal dia tidak dikasih uzur, kenapa dia punya ilmu? ini dah bahasa kasar ngawur-wur ya Pak. Nah gitu ya. Ya semacam itu ditegasi. Ketika itu orang ikhwan tadi itu kemudian ketemu dengan ikhwan yang lain, enggak diperdulikan, enggak dihawil, ngomong enggak diperhatikan, salam enggak dijawab, dia harus mawas diri. Jangan nyalakan para ikhwan. Sekarang ini yang terjadi yang nyalakan itu para ikhwannya. Laporan ustaz, oh ikhwan-ikhwan di sini ustaz enggak punya hikmah ustaz dalam cara dakwah, enggak ada kelembutan ustaz, ada ikhwan yang salah disikapi langsung ustaz. Itu kalau saya ditanya marah itu orangnya ya. Siapa yang tanya ini? Ini kalau ini orang yang masih awamun nas, orang yang awam yang ngerti apa-apa, mungkin. Nah, yang tanya orang yang senior ngajinya lama dan segala macamnya. Apa kesalahannya? Hah? Kan biskop. Lah, ya itu yang enggak beres ya. Kamu yang mawas diri, segera kamu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya itu orang-orang tertentu yang dikasih hajar. Paham gitu? Sehingga tidak semua orang, hanya tertentu saja. Itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang ada barakallahu fikum. Yang namanya hajar, sikap menjauh, memboikot dan segala macam, belum tentu, ingat, belum tentu menfonis orang tadi sebagai mubtadi. Belum tentu menfonis orang tadi sebagai seorang hizbi. Tergantung sebabnya apa. Ketika kita mentahdir, memperingatkan para ikhwah dari si fulan, jangan muamalah sama aja dengan dia. Kita meminta para ikhwah jangan menghadiri talimnya dia atau yang semisal itu. Belum tentu dia difonis sebagai seorang mubtadi, seorang hizbi. Belum tentu. Tergantung sebab tahdirnya. Kalau dikarenakan kebid'ahannya, dikarenakan dia seorang mubtadi, ya iya. Tapi kalau terkait dengan fitnahnya, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan muamalahnya, kefasikannya dan segala macamnya, dijauhi, diperingatkan karena poin-poin tadi. Katakan dia fasik, dia bukan seorang hizbi. Katakan dia orang yang akhlaknya kurang bagus, tapi bukan dikatakan sebagai seorang hizbi, bukan dikatakan sebagai seorang yang mubtadi. Camkan baik-baik. Paham tuh? Yang berikutnya, yang namanya hajir, ada kalanya total. Secara totalitas betul-betul antum tinggalkan dia, tidak mau seatap dengan dia, tidak mau senegara dengan dia. Kamunya kabur, tidak mau tinggal di tempat yang ada orang semacam itu. Namanya hajar kulli, total. Kalau memungkinkan. Di zaman dahulu para sahabat mengamalkan. Zaman dahulu ya, diamalkan itu. Ini orang dikasih nasihat, dikasih hadis menentang. Ini sangat beres orang hati. Udah, aku tidak mau tinggal di sebuah tempat yang ada para kamu. Langsung pindah. Yang tadinya ditinggal di Kufah, di Basrah, di Baghdad, di Irak sana, pindah ke Syam. Tadinya di Syam pindah ke tempat yang lain. Itu kaum salam. Dan itu enggak berlebihan. Itu adalah hikmah dalam cara dakwah. Ketika orangnya pas dan tepat. Hajar kulli namanya. Tapi enggak selalu demikian. Ada kalanya hajar itu juz'i, sebagian saja. Dalam beberapa kesempatan enggak sama dia, tapi dalam kesempatan yang lain kita enggak mungkin memboikot dia. Kala itu harus taklif. Harus taklif. Mau enggak mau ya tegur sapa, mau enggak mau ya kadang salam. Tapi saat itu saja, selebihnya ditinggalkan. Ini ada keadaannya masing-masing para kelompok itu. Faham ya, Ikhwan ya? Sehingga penerapannya harus tepat dengan kaidah-kaidahnya para ulama terkait dengan orang tertentu yang disebutkan oleh para ulama, dan tidak sembarangan para kelompok. Ketika uslub hajar ini para kelompok diterapkan dengan semestinya, maka itu merupakan hikmah dalam dakwah, dan itu merupakan ciri khasnya ahlu sunnah. Ciri khasnya ahlu sunnah. Ada prinsip tahdir, ada prinsip hajar dimasukkan dalam konsep nahi mungkar dengan kaidah-kaidahnya para kelompok. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan orang-orang yang menyimpang dalam dakwahnya. Ada yang melampaui batas dalam tahdir, dalam hajar. Hajar, tahdir, serampangan. Ini hadadiyah, mutasyaddidin. Bukan ahlu sunnah. Itu bukan hikmah dalam cara dakwah. Ada lagi yang lainnya lagi anti tahdir, anti hajar. Ini mumayyi'in ahlu tamyi'in barakallahu fikum. Ini bukan ahlu sunnah. Bukan dakwah ahlu sunnah. Dia bukan hikmah dalam perkara dakwah. Yang hikmah dalam perkara dakwah adalah lemah lembut pada tempatnya, hajar tegas pedas pada tempatnya dan pada orangnya masing-masing barakallahu fikum. Intinya qanatina azakumullah adalah ingin kita utarakan di sini, yang namanya hikmah dalam perkara dakwah tidak melulu halus lembut enggak. Ada kalanya tegas. Ada kalanya tegas. Orang itu ada kalanya ditashih, dibenarkan kesalahannya. Orang itu ada kalanya ditahdir, diperingatkan dari penyimpangan dia. Ada kalanya orang itu dihadem. Tahu dihadem ya? Itu bahasa lebih kasar, dihancurkan orangnya, yakni divonis sebagai orang yang sesat, dal mudil atau mubtadi atau munharif atau bahkan murtad atau bahkan kafir, tergantung keadaannya masing-masing. Kalau bahasa mereka dihadem, sehingga ada semuanya tashih terus dibetulkan tok. Enggak, itu mumayyi'in, itu orang-orang yang mumayyi'in. Atau langsung hadem, langsung dihancurkan, difonis. Lah, atau mutasyadidin, haddadi. Ahlus sunnah tergantung keadaannya masing-masing. Yusahihun man yastahiqu tashih. Mensahihkan, meluruskan, membenarkan pihak yang layak dibenarkan saja. Enggak sampai tingkatan tahdzir. Wa yuhadzirun man yastahiqu at-tahdzir. Mentahdir, memberikan peringatan kepada umat orang-orang yang berhak ditahdir. Wa yahdimun man yastahiqu al-hadam. Dan menghancurkan orang-orang yang layak dihancurkan, yakni difonis sesat, mubtadi, bal, kafir ila akhirih, dengan keadaan masing-masing yang berhak untuk mendapatkannya. Itulah yang namanya hikmah dalam dakwah. Makanya karantina azakumullah, antum sekarang harus paham masalah ini. Banyak di kalangan para ikhwah kita yang tidak bisa memaknakan tahdir dengan semestinya. Di benak mereka ketika ada tahdir, si fulan ditahdir, khalas, menyimpang, sesat. Belum tentu. Ini saya terantangkan mengatakan demikian. Ini kan banyak pihak dan banyak kalangan itu pemahaman yang ada. Salah ya? Belum tentu. Lihat sebab tahdirnya. Paham tuh? Sehingga jangan melampaui batas, jangan kurang. Di sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Barakallahu fikum, wallahu taala alamin shawab. Ini yang memungkinkan disampaikan pada kesempatan kali ini, ikhwan. Wa illa masih banyak konsep-konsep yang lain. Intinya barakallahu fikum adalah mencocoki dakwahul anbiya wal mursalin, terutama mencocoki dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah salaf dalam semua keadaan, dalam uslub dan berbagai macamnya, sesuai dengan mereka semua. Itulah yang namanya hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Allahu taala alim bisawab. Semoga Allah azza wajalla memberikan taufiknya kepada kita sehingga Allah senantiasa menunjuk kita dalam perkara dakwah, menjadi dai-dai yang hakim dalam perkara dakwahnya, hakim dalam bermuamalah antara para dai, dan hakim dalam uslub dakwahnya. Barakallahu fikum, sesuai dengan bimbingan syar'i. Amin ya rabbal alamin. Jam 1:30. Saya bilang apa? Cukup 1/2 jam. Tidak banyak-banyak ya. 1/2 jam. Nah, tahu ya, Pak. Arahnya enggak jelas. Pertanyaannya itu kok umum semua, Ivan ya? Kalau umum gitu jawabannya jadi panjang ya, Pak. Harus dirinci dulu ya, Pak. Allah musta'an. Jadi ya harus disortir dulu ya, Pak. Bolehkah kita memberi ceramah kepada masyarakat setelah sholat yang wajib seperti yang dikerjakan jamaah tabligh? Loh, jangan niru jamaah tabligh. Antum contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diperbolehkan melihat kondisinya. Melihat kondisinya. Ketika makam dan kondisinya memerlukan tausiah dan mu'idhah, kerjakan. Rasul biasa mengerjakan ba'da shalah. Seperti hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang ma'ruf tu Ikhwan, itu Rasul memberikan mu'idhah setelah salat subuh. Pada subuh memberikan tausiah mu'idhah kepada para sahabat, mu'idhah baligha. Rasul memberikan tausiah. Dimintai wasiat, belum berikan wasiat dengan takwa dan segala macam itu. Sehingga intinya diperbolehkan ketika makomnya menghendaki demikian. Barakallahu fiik. Jangan itu jamaah tabligh. Allahu musta'an. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan orang yang masih awam yang baru taklim? Ana jadi pusing taklim di salaf. Kenapa ustadznya saling menghantam? Allah ustaz. Enggak, Pak, enggak saling menghantam. Banyak orang yang mengaku-aku sebagai seorang salafi, tapi dalam sepak terjangnya bertentangan dengan salafiyah. Sehingga dijelaskan, mereka bukan salafi. Bukan salafi, tapi ngaku salafi pada waktu itu. Sehingga jangan sampai salah paham. Bukan saling menghantam. Yang namanya dakwah perlu nahi mungkar. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang ditanyakan terkait dengan masalah intern, nah ini yang saya sampaikan di atas, dampak negatif ketika internnya ribut sendiri, akhirnya banyak masyarakat yang lari. Makanya penting hikmah ta'amul baina du'at. Paham belum? Itu efeknya sangat luar biasa, barakallahu fikum. Itu biasa. Jadi sampaikan dengan cara yang baik kepada beliau kondisi yang ada. Barakallahu fiikum. Ngoten nggih. Masyaallah. Ketika menasihati penguasa, yaitu dengan berbicara empat mata, dalam kurung enggak di muka umum. Nah, itu mana yang betul? Tolong dijelaskan makna bicara empat mata ini. Bolehkah jika kita datang 10 orang gitu, lalu menasihatinya dan enggak di muka umum? Tidak ada masalah. Yang dimaksud dengan empat mata itu antara pihak yang memberi nasihat dengan penguasa saja. Sendiri 2 orang, 10 orang ketika diterima, maka antara pihak pertama dengan pihak yang penguasa tadi. Nah, jadi bukan empat mata berdua saja, itu bisa. Bisa juga dengan melibatkan pihak tertentu yang terkait. Barakallahu fikum. Intinya bukan di depan halayak ramai, bukan di forum umum, bukan di media umum. Nah ini. Ana khawatir kalau saya baca nih repot tadi urusannya. Bagaimana ini, semoga jangan salah pahami ya. Bagaimana dengan ustadz yang ketika menyampaikan ilmu banyak terjadi kesalahan dalam membaca kitab gundulnya, banyak kerancuan dalam memahaminya, dan juga jelek akhlaknya. Apakah ustadz yang demikian boleh diambil ilmunya ustadz? Masya Allah. Ini enggak tahu ini siapa ya, ini maksudnya. Yang jelas kalau seandainya betul, ya, anak khawatir ini apa namanya pandangan sepihak gitu ya. Kalau seandainya betul ada seseorang yang dikatakan ustadz demikian keadaannya, baca kitabnya, baca kitab gundulnya gak beres. Ini ringan ya. Yang paling parah pemahamannya. Tadi kan kata-kata pemahamannya, pemahamannya gak beres. Ini yang fatal. Akhlaknya jelek. Ini yang fatal yang berikutnya. Jadi bukan semata-mata baca gundulnya itu kurang bagus. Pemahaman sama akhlak. Yang semacam ini, mohon maaf. Mbok tahu diri. Mbok tahu diri. Jangan jadi ustadz lah. Ya, mbok tahu diri. Kalau antum menghormati dakwah yang mulia ini, antum akan tahu diri. Kalau makomnya belum, maka jangan melampaui makomnya antum. Silakan berdakwah, tapi dengan skalanya antum dan kemampuan antum masing-masing. Kalau belum makomnya mau'idhoh hasanah, kan gitu ya. Maka antum menggunakan makom yang di awal dengan dakwah bil hal, dakwah bil akhlakul karimah, dengan taklif dengan harta dan segala macamnya, atau dakwah semampunya antum ikut menyebarkan buletin, majalah dan segala macamnya yang antum mampu. Jangan masuk dalam ranah mau'idhoh hasanah. Barakallahu fikum. Kalau betul demikian. Barakallahu fikum. Jadi menjadi ustaz itu bukan sebuah aneh ya, tapi sebuah beban loh ya, Pak. Wallahi farifi. Ngoten nggih? Ya tahu diri. Terkait dengan ikhwan-ikhwan yang ada, ini kalau betul demikian keadaannya, maka memberikan masukan kepada ustaz tadi. Mohon maaf Pak Ustaz, ya dengan cara baik-baik, dengan bagus gitu ya. Wah, ini kalau begini modelnya Pak Ustaz kayaknya atau ini harus vakum dulu Ustaz. Bagaimana jika ada orang yang belum berilmu namun ceramah atau khutbah dengan membacakan artikel yang berfaedah? Masya Allah. Dua keadaan. Keadaan yang pertama, di situ ada orang yang ahli. Ada yang ahli, ada ustaz di situ, ada thullabul ilm yang mumpuni keilmuannya di situ. Maka ini bukan ranahnya antum. Antum tahu diri. Serahkan kepada ahlinya. Ketika antum yang diminta oleh masyarakat misalkan untuk berkhutbah, antum tidak punya ilmunya, jangan tersungging. Jangan merasa besar jiwa, besar hati. Antum harus tahu diri. Mohon maaf Pak, saya belum punya kemampuan, ilmu saya enggak seberapa, tapi akan saya usahakan, akan saya datakan ustaz lah. Dan menyantum ta'awun dalam kerana dakwah, menghubungi para asatidah, para da'i dan segala macam untuk ngisi khutbah di tempat tadi. Ini jelas. Keadaan yang kedua, di tempat itu betul-betul memang tidak ada seorang pun dan siapapun kecuali antum. Paham gak? Di sini dakwah yang semestinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Maka antum sebisa mungkin, jangan dipaksakan, sebisa mungkin untuk memberikan dakwah kepada mereka. Langkahnya ya tadi itu, ya moco, majalah syariah pas bagian rubrik khutbah. Nah, dipilih-pilih juga, jangan asal moco tok, tema-temanya yang pas gitu. Sampaikan persis kayak sampaikan sama ustadz yang nulis di artikel tadi itu, moco gitu. Antum jangan merasa gengsi rek, moco rek. Tidak usah, antum harus tahu diri. Itu kondisinya antum ini, tidak ada rotan, akar pun jadi. Balighu anni walau ayah. Semampu antum, baca saja. Sudah selesai. Yang penting khutbah sah. Barakallahu fiik. Dan antum harus banyak belajar. Banyak belajar para ulama. Wallahu ta'ala al-mustafa. mohon beri nasihat tentang anggapan bahwasanya dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian dari politik. Masya Allah ya. Kata-kata politik ini yang mana dimaksud? Dalam istilah syariat ada namanya as-siyasah. Siyasah itu dibagi dua. Ada siyasah syar'iyah, siyasat yang syar'i, ada siyasah ghairu syar'iyah. Yang kita pastikan kalau siyasah syar'iyah, iya, itu dakwah, bagian dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau siyasah ghairu syar'iyah tidak. Paham tuh? Ini penjabaran sangat panjang. Penjabaran sangat panjang. Mungkin yang itu maksud, apakah dipisahkan antara agama dengan politik? Nah, ini juga panjang lagi urus saja ya Pak. Ini politik yang mana yang dimaksud? Nah, kalau siyasah syariah itu bagian daripada agama. Yang saya sampaikan tadi terkait masalah hikmah dalam cara dakwah, uslubnya dan segala macam itu juga siyasah. Itu juga siyasah. Siyasah di dakwah. Kalau siyasah dimanakan politik, berarti berpolitik dalam cara dakwah. Itu syar'i dengan cara-cara yang tepat. Mafhum, ini bagian daripada agama. Tapi kalau politik-politik dengan makna-makna yang semua terjang halal haram menyimpang semua di garapi kabeh, lah itu siyasah ghairu syar'iyah. Kalau bukan syar'i, maka bukan dari agama. Kalau yang dimaksud terkait dengan masalah berbangsa dan bernegara misalkan, itu yang dimaukan dengan berpolitik. Jawabannya ada dalam Islam. Islam mengatur sedemikian rupa dengan rinci, dengan detail, bagaimana sikap masyarakat terkait dengan penguasanya, bagaimana sikap dalam berbangsa, bernegara, dan segala macamnya, itu ada. Dan itu syar'i. Kalaupun dikatakan politik, itu syar'i. Mafhum. Sehingga diluruskan dulu apa mafhum politik. Apa mafhum politik. Kalau mafhumnya betul syar'i, bagian daripada agama. Kalau tidak, maka bukan dari agama. Ngoten nggih? Dipahami nggih? Apakah termasuk hikmah dalam cara dakwah di masa ini ketika seseorang dai menyampaikan kepada masyarakat awam tentang haramnya musik, ikhtilat, rokok, dan yang lain-lainnya, isbal dan yang lain-lainnya, tergantung kondisinya. Tidak kita katakan iya secara mutlak atau tidak secara mutlak. Lihat kondisinya. Ayam tum, kondisi masyarakatnya. Ketika masyarakatnya barakallahu fikum siap untuk menerima poin-poin tadi, jelaskan. Kalau belum siap, maka dijelaskan perkara yang lain. Atau disebutkan secara umum terkait dengan bahaya kemungkaran, bahaya perkara yang haram dan segala macam. Belum menyebut contoh-contohnya. Sehingga sang dai harus jeli dalam masalah ini barakallahu fikum, apakah sudah saatnya disebutkan contoh ataukah masih dalam pembahasannya lebih umum terkait dengan mereka. Sang dai harus paham. Sehingga ada waktu-waktunya dan tempat-tempatnya sendiri barakallahu fikum. Ngoten nggih? Itu yang namanya hikmah dalam cara dakwah. Ada lihat munasabahnya, makomnya, halnya, madu'unya dan segala macamnya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ngetan lah kan ya. Jam 2 keras perempat ya. Cukup gih? Gih, alhamdulillah. Yang sebelah sana bilang gih. Nama ikhwan. Ala kulli hal, yang kita minta adalah penerapan daripada apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini. Masing-masing kita harus berupaya menjadi para ikhwah-ikhwah yang hakim. Ya, para akhwat-akhwat yang hakimah, yang punya hikmah, para pengampu-pengampu dakwah yang hakim, para dai-dai yang hakim, sehingga diharapkan dakwah salafiyah, dakwah sunnah berkembang dengan syar'i, dengan indah, dengan bagus di tengah-tengah masyarakat kita barakallahu fikum. Hadza kafi subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadhalu hafizakumullah.